Aku melangkah lagi lewat jalanan sepi, perlahan tapi pasti mengikuti ayun melodi. Langkah silih berganti melalui hari yang sunyi. Aku melangkah lagi dengan pasti. Langkah semakin cepat karena cintaku semakin dekat. Hasrat kini terungkap dalam kata-kata yang terucap. Waktu terus berlaju seirama alunan lagu. Aku melangkah lagi dengan pasti. Liku-liku yang dulu adalah tubuh bagiku, dan ku yakinkan diri menghadapi yang terjadi. Langkah semakin cepat karena cintaku semakin dekat. Hasrat kini terungkap dalam kata-kata yang terucap. Waktu terus berlaju seirama alunan lagu. Aku melangkah lagi dengan pasti. Semakin cepat karena cintaku semakin dekat. Hasrat kini terungkap dalam kata-kata yang terucap. Waktu terus melaju seirama alunan lagu. Aku melangkah lagi dengan pasti. Lewat jalanan sepi.